geger anter wong sejagat buana. Orang yang kan bakal dadi cerita lantaran pihak ketiga rumah tangga dadi pisah. Batin sedih cuma bisa ngusap dada. Tega temen si rasi dadi rapi meninggal anak lan laki lantaran cuma sepele anak sing langka jajane. Ninggal anak laki padu loyo bae. Tanpa salah, tanpa dosa. ake gantine, tapi anak mimi darah daging.